Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Kita masuk pada persaksian yang ketiga. Persaksian pertama, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Persaksian kedua, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah kita bahas kemarin. Persaksian ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan bahwasanya Isa, yani Isa ibn Maryam alaihi salam, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allah. Menyelisihi apa yang diyakini oleh kaum Nasrani bahwa Isa adalah Allah atau ibnullah, anak Allah, au thalithu thalasah, atau tiga yang satu. Yang sampai hari ini tidak ada satu pendeta pun yang bisa menjelaskan. Satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Apa maksudnya? Kalau tiga ya tiga bukan satu. Kalau satu ya bukan tiga. Ini barakallahu fikum yang tidak bisa dijelaskan oleh mereka sampai hari ini. Dan tidak mungkin akan bisa dijelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak pernah menjadikan seorang anak pun. Berarti Isa bukan anak Allah. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada ilah lain selain Allah. Berarti Isa juga bukan ilah, bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan. Bukan satu yang tiga. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalasa. Telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Salah satu dari tiga kesatuan. Allah katakan laqad kafara dengan lamu taukid, penekanan, qad juga berfungsi tauhid, taukid, penegasan. Laqad kafara, sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah tsalitsu tsalatsa. Allah Subhanahu wa taala, Maryam dan Isa, mereka anggap tiga kesatuan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Laqad kafara, sungguh telah kafir mereka yang menyatakan Allah satu dari yang tiga. Barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Siapa tidak mengkafirkan Nasrani, maka dia kafir. Karena Allah yang menyatakan laqad kafara. Kalau dia menentang Allah, berarti dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda an yashhada anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Maka hendaklah mempersaksikan pula dengan persaksian ketiga bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sama seperti kemarin, bahwa persaksian ubudiyah dengan risalah seperti dua rel, seperti dua rel kereta api yang menjaga agar kereta api tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak ifrat, tidak tafrit. Demikian pula persaksian Isa abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Kalau mereka mengangkatnya sampai kepada uluhiyah, mengatakan ilah, Isa adalah ilah, atau ibnul ilah, atau salisu salasa, maka dibantah dengan ini. Ingat, kamu harus mempersaksikan bahwa Isa ibni Maryam adalah hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang dimiliki oleh Allah. Baik. Tetapi kalau ada yang berani mencerca Nabi Isa, merendahkannya melampaui batas, mengatakan bahwa Isa adalah anak zina, misalnya seperti Yahudi. Yahudi menyatakan Isa tidak punya bapak, berarti anak zina. Mencerca Maryam yang Allah sucikan dalam Quran, mencerca Nabi Isa yang Allah muliakan dalam Quran, maka kita katakan kaum muslimin harus mempersaksikan bahwa Isa adalah Rasul yang Allah utus, yang Allah angkat, yang Allah muliakan, yang Allah berikan padanya kehebatan dan mukjizat, tetapi tetap hamba Allah. Jangan ifrat seperti Nasara, jangan tafrit seperti Yahudi. Maka dengan kalimat asyhadu anna Isa abdullahi wa rasuluh, mempersaksikan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kita membantah dua agama kafir. Kami mempersaksikan bahwa Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan seperti kata Nasara, seperti kata Nasrani. Dan beliau adalah Rasulnya, utusan Allah, tidak seperti kata Yahudi yang mencerca Isa. Inilah agama Islam, seimbang, tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mencerca Isa, menjatuhkan Isa. Nasrani meninggikannya melampaui batas sampai menganggapnya memiliki ketuhanan. Apakah dikatakan jelmaan Allah atau anak Allah atau satu yang tiga? Maka kita bantah kedua-duanya. Islam di tengah-tengahnya. Tidak kebablasan dalam mengangkatnya seperti kaum Nasrani, dan tidak mencerca dan menjatuhkannya seperti kaum Yahudi. Kami mempersaksikan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia Rasulullah yang mulia, tetapi dia tetap hamba, bukan ilah. Dia adalah milik Allah, diciptakan oleh Allah, makhluk. Ala ilmin wa yaqinin bi annahu mamlukun lillah. Maka harus kita persaksikan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya dengan ilmin wa yaqinin. Karena syahidah, syahidah itu mempersaksikan. Mempersaksikan harus dengan ilmu. Ala ilmin, harus dengan keyakinan. Ala ilmin wa yaqin bi annahu mamlukun lillahi. Benar-benar Isa AS adalah makhluk, mamluk, makhluk yang diciptakan, mamluk yang dimiliki. Diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah SWT. Tapi bukan Tuhan, tetapi milik Tuhan. Artinya diciptakan oleh Allah SWT. Khalaqahu min unta bila dzakar. yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang wanita tanpa laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Isa seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Perhatikan barakallahu fikum. Mengapa kaum Nasrani menjadi sesat, kafir, mengatakan bahwa Isa anak Tuhan, jelmaan Tuhan, atau satu yang tiga, tiga yang satu? Dan mengapa Yahudi mencerca Isa, mencerca Maryam? Kedua-duanya karena kebingungan dengan keadaan, yaitu Isa lahir dari seorang ibu, yaitu Maryam, tanpa bapak. Kata Maryam, walam yamsasni basharun walam aku baghiya, aku tidak disentuh oleh laki-laki manapun, walam aku baghiya, dan aku bukan orang yang berzina. Wa Maryam allati ahsanat farjaha, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan wahyunya, wa Maryam ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya, tidak pernah disentuh laki-laki, tapi kok bisa hamil? Siapa bapaknya? Bingung mereka. Jangan-jangan bapaknya adalah Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya sesatlah Nasrani, menyatakan bahwa bapaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fakafaru, maka mereka kafir. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadhiba, mereka tidak lain kecuali mengucapkan dusta. Kaburat, dosa yang besar. Yahudi sama bingung, kok bisa seorang wanita melahirkan tanpa bapa? Jangan-jangan dia berzina. Jangan-jangan Maryam itu dalam kerahasiaannya berbuat begini, berbuat begitu. Kafara Yahud. Yahud juga sama, sesatnya. Mencerca Isa dan sekaligus mencerca Maryam alaihimassalam. Taib. Bagaimana kaum muslimin? Kenapa enggak bingung dengan seorang hamba yang bernama Isa, yang lahir dari Maryam tanpa bapak? Maka kaum muslimin menjawab, kami tidak bingung karena Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Allah bisa menciptakan manusia dari tanpa bapak, tanpa ibu. Tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Adam alaihi salam, siapa bapaknya? Siapa ibunya? Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Allah bisa menciptakan Adam alaihi salam bighairi abin wala wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa al-khallaqul alim. Allah Maha Pencipta, Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa bingung? Inilah makna ayat tadi. Inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa sama seperti Adam, diciptakan dari tanah dan kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan manusia dari seorang bapak tanpa ibu. Siapa? Hawa. Dari mana Allah ciptakan Hawa? Dari tulang rusuk Adam. Dari laki-laki. Tanpa ibu. Bisa? Bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah ciptakan Hawa dari Adam tanpa ibu. Dan Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak. Dari seorang ibu. Siapa? Isa. Allah juga bisa menciptakan dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu Isa alaihi salam. Dan Allah bisa menciptakan manusia dengan bapak dan ibu sekaligus, yaitu kita semua, anak turunan Adam, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bapak dan ibu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya. Oh, Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Adam alaihi salam. Cukup Allah katakan dengan kalimat kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Kemudian Allah bisa menciptakan seorang manusia dari bapak tanpa ibu, yaitu Hawa, diciptakan dari rusuk Adam tanpa ada ibunya. Kemudian Allah ciptakan pula seorang manusia lahir dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Maka jangan bingung wahai kaum muslimin. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa sama seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah cari-cari bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Akhirnya sesat seperti Nasrani. Akhirnya sesat seperti Yahudi. Kembali kepada kita. Falaisa rabban wala ilahan subhanallahi amma yusyrikun. Maka Isa bukan Rabb, bukan Tuhan, bukan pula ilah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullah ataniyal kitab waja'alani nabiyya. Allah berikan mu'jizat sebagai bukti, sebagai saksi bahwa Maryam binti Imran ketika Allah uji dengan ujian yang berat, hamil dalam keadaan tidak disentuh oleh manusia, perawan suci alaihi salam, tapi hamil berat, dia lari ke bawah pohon kurma, menangis dan menyatakan dengan kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Ya laitani mitlu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani mitlu qabla hadza. Duhai kiranya aku sudah mati sebelum ini. Dan aku dilupakan orang. Karena berat. Berdatangan orang bertanya kepadanya, dari mana ini wahai Maryam? Kok bisa begini? Ibumu orang baik, bapamu orang baik. Dijawab, inni nadartu, aku bernadar. Lirrahmani falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar untuk tidak berbicara pada manusia. Diam. Ditanya semua, tidak dijawab, diam. Allah takdirkan bayi yang di pangkuannya yang berbicara, yaitu Isa alaihissalam. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ila akhir ayat. Kurang apa lagi? Bukti-bukti sudah jelas. Apakah itu tidak diceritakan oleh mereka kepada pengikut-pengikutnya kaum Nasrani bahwa Isa pernah berkata inni Abdullah, dan pernah berkata ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Isa juga pernah berkata wahai Bani Israel inni Rasulullah ilaikum, aku ini Rasul diutus pada kalian membenarkan apa yang ada pada Taurat dan memberitakan berita gembira yang akan datang nanti seorang nabi bernama Ahmad. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena terjemahan diterjemahkan, terjemahannya diterjemahkan lagi, terjemahan Ibrani diterjemahkan lagi dengan bahasa-bahasa lain, terjemahan, akhirnya rusak. Rusaklah kitab Injil. Sehingga tidak terlihat lagi berita itu, hanya berita datanglah pujian. Karena kalimat Ahmad, Muhammad maknanya pujian. Datanglah puji-pujian. Wahai kaum Nasrani, sesungguhnya yang dimaksud adalah Muhammad, Ahmad. Dan itu nama-nama Rasulullah SAW. Akan datang yang terpuji, akan datang pujian. Barakallahu fikum. Demikianlah barakallahu fikum, kalau terjemahan diterjemahkan, terjemahannya lagi diterjemahkan lagi, akhirnya rusak. Tetapi Al-Qur'an tetap seperti aslinya dalam keadaan berbahasa Arab, tidak berubah satu kalimat pun, walhamdulillah rabbil alamin. Wa qala lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah wala al-mala'ikatul muqarrabun. Dan juga Nabi Isa sendiri tidak sombong untuk menyatakan bahwa dirinya hamba Allah. Lan yastankif, yastankif adalah sombong atau menolak. An yakuna 'abdan lillah, tidak menolak untuk dikatakan sebagai hamba Allah. Ketika bayi menyatakan inni Abdullah, ketika dewasa juga menyatakan inni Rasulullah ilaikum. Walal malaikatul muqarrabun, demikian pula para malaikat-malaikat tidak sombong, tidak menolak untuk dikatakan hamba Allah. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Siapa yang sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, maka mereka akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wa yashhadul mu'min aidan bibutlani qawli a'da'il lil-yahud. Dan seorang mukmin juga mempersaksikan batilnya ucapan Yahudi. Annahu waladu baghyin, yang menyatakan bahwa Isa adalah anak zina. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Padahal Maryam yang suci, yang disucikan oleh Allah SWT menyatakan walam yamsasni bashar walam aku baghiya, walam aku baghiya, aku tidak disentuh laki-laki dan aku bukan orang yang baghi, bukan pelacur, bukan orang yang berzina. Tetapi Yahudi menuduh demikian, la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Fala yasihhu islamu ahadin, maka tidak sah keislaman seseorang, hatta yatabarra min qawli ta'ifatain, tidak sah keislaman seseorang sampai berlepas diri dari ucapan dua golongan ini. Manhumut ta'ifatain, Yahudi wa Nasrani. La yasihhu islamu ahadin hatta yatabarra min qawli ta'ifatain jami'an, tidak sah keislaman seseorang sampai mereka berlepas diri dari ucapan dua golongan tadi tentang Isa alaihi salam. Berlepas diri dari ucapan Nasrani yang menyatakan anak Tuhan, berlepas diri dari ucapan Yahudi yang menyatakan anak zina. Kami kaum muslimin berlepas diri dari ucapan keduanya. Kami beriman bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa yataqid maqalahu Allah, kami meyakini dengan apa yang Allah katakan dalam Quran, annahu abdullahi wa rasuluh, bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Naktafi bihadal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Bagaimana keadaan seorang yang berperang di jalan Allah akan tetapi tanpa ridho orang tua, kemudian dia terbunuh di jalan Allah? Apakah dia masuk surga karena terbunuh di jalan Allah, atau dihalang masuk surga karena tanpa keridhaan orang tua? Tergantung jenis perangnya. Karena perang itu hukumnya, yani perang fisabilillah yang dimaksud, jihad fisabilillah, bisa fardu ain, bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Kalau fardu ain, walaupun tidak diizinkan oleh orang tua, tidak mengapa, tetap berangkat. Tidak diridhoi, tidak diizinkan dan sebagainya, wajib berangkat. Tetapi kalau masih keadaannya fardu kifayah, maka kalau sudah ada yang berangkat, cukup. Kamu taati orang tua. Barakallahu fikum. Sehingga tergantung keadaannya. Kalau yang pertama, memang harusnya berangkat secara ainian, setiap individu, setiap orang wajib berangkat. Kecuali yang kedua, kalau dia tidak taat pada orang tua, ada urusan. Nanti ada hisab. Mengapa engkau tidak taat pada orang tua? Wallahu ta'ala alam bisawab. Seorang dalam salatnya sering tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana, walaupun ia selalu berusaha khusyuk. Apakah boleh baginya untuk mengulangi salatnya? Tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak perlu mengulangi salatnya. Tapi yang dianjurkan adalah memperbanyak salat-salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah dan qiyamul lail. Dan ada salat-salat lain yang tanpa terikat dengan waktu, dengan sebab dan lain-lain, yang namanya salat mutlak. Salat mutlak. Maka itu saja yang dikerjakan. Karena khawatir kalau engkau mengulanginya, dikhawatir menganggap yang tadi tidak sah. Wala yaqulu bihi ahad. Dan tidak ada pendapat ulama yang seperti itu. Enggak khusyuk, ulangi. Ragu-ragu, ulangi. Akhirnya membawa kepada was-was. Kayaknya kurang pas, ulangi lagi. Kayaknya kurang serak, kurang mantap, ulangi lagi. Itu was-was, barakallahu fikum. Tidak boleh. Apa yang sudah dikerjakan dengan rukun-rukunnya, maka sholat itu sah. Kurangnya khusyuk menunjukkan kurangnya nanti pahalanya. Sahnya tetap sah. Kalau kamu merasa kurang dan harus demikian, semua orang-orang Islam mukmin ketika selesai sholat merasa kurang, kurang lengkap, kurang sempurna, kurang khusyuk, maka dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kok habis sholat istighfar? Kan bukan habis berbuat dosa, kan habis taat. Kenapa istighfar? Karena merasa belum sempurna, merasa belum lengkap, belum khusyuk, sehingga dia akan menambahnya dengan salat-salat sunnah, dengan qiyamul lail, dengan ba'diyah dan qabliyah dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.